Selamat pagi. Ya, Pak Tony. Ya. Silahkan. Sebenarnya saya itu kecewa dengan idola masyarakat yang menyatakan pernyataan seperti itu. Pak Tony, ya. Mohon maaf, boleh kecilkan sedikit radionya, Bapak? Ya. Ya, silahkan. Zaman sekarang itu siapapun asal benar bisa memimpin. Halo? Ya. Ya, itu aja, Bu. Oke, terima kasih, Pak Tony. Pak Prabu. Selamat pagi. Silahkan, Pak. Pada dasarnya setiap agama itu mengajarkan kebaikan kalau dijalankan dengan benar. Jadi kita juga harus kembali kepada Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai rakyat Indonesia, kalau mengaku orang Indonesia, harus mengakui bahwa Tuhan itu satu. Kalau tidak mengakui Tuhan itu satu, keluar dari negara ini. Dan kalau Tuhan itu satu, kenapa ada agama yang berbeda? Karena cara ibadahnya yang berbeda, ajarannya sama. Jadi tidak penting orang itu agamanya apa sebagai pemimpin. Yang penting apa yang dia lakukan. Daripada seiman dan koruptor tidak bisa memimpin, bubarkan saja negara ini kalau banyak orang seperti apa irama itu. Cuma bisa nyanyi aja. Terima kasih. Pak Joni. Halo. Silakan. Kalau saya berbeda ya. Zaman sekarang itu zaman demokrasi, bukan zaman ada Pak Harto lagi. Dan dulu Bapak harus sama, kalau Halo A, kalau PT, semuanya dilibas perlawan. Sekarang orang mau ngomong aja juga gak apa-apa. Di Amerika juga mau ngomong apa itu juga gak apa-apa. Soal nanti yang terpilih jadi presiden, itu ya gak apa-apa. Di Amerika harus pilih orang Anglo-Saxon atau apa. Tapi yang kepilih orang Negro juga gak apa-apa. Jadi sekarang itu bukan zamannya lagi orang pemerintahan harus sama. PT juga gak apa-apa. Kalau gitu buat apa Pak Rasul ngomong kosong Pak Rasul? Oke, Pak Muhammad. Ya, selamat pagi. Silahkan, Pak. Saya nggak setuju banget dengan Bapak yang barusan ini tadi ya. Artinya bahwa orang beragama itu satu, harus mempunyai niatan yang baik dan tulus. Dan itu seperti diajarkan oleh Rasulullah. Dan kedua adalah Roma Irama ini munafik bagaimana pada waktu dengan kasusnya Angel Leila. Dia tidak mengatakan tidak berbuat mesum atau tidak berbuat zina. Lalu dia sekarang mengatasnamakan agama Islam lalu memberikan ceramah yang kasusnya Sara. Ini sangat-sangat memalukan sekali, sehingga dalam hal seperti ini sangat dangkal. Artinya kalau apa yang dia lakukan itu adalah sesuai dengan ajaran Rasulullah. Saya sangat tidak menyukai demikian. Dan kemudian kedua, bahwa demokrasi itu membawa kebaikan dan harus tahu bahwa SDM masyarakat Indonesia itu sejauh mana. Nah kalau yang SDM-nya belum memenuhi syarat dicekokin dengan provokasi-provokasi, itu namanya menghasut dan memfitnah. Dan ini adalah betul-betul sesat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Islam itu adalah rumah telil alamin bagi kita semua. Demikian. Ya, Pak Heri. Ya gini, Roma Irama itu kan kita udah tahu biasa lagunya seperti itu. Dia itu bertindak seperti raja, padahal kan pernah Gus Dur ngomong dia itu hanya raja predikat, bukan raja beneran. Dan dia itu orang-orang munafik, akhirnya anggap gini aja. Anjing berlalu, anjing ngonggong gak pilih berlalu ya. Jadi anjing itu dia, timpukin aja atau kayak gitu, terima kasih. Pak Wandi. Oke, terima kasih. Saya jadi meragukan ya kalau toko Roma Irama itu tingkat pendidikannya sampai berapa gitu. Karena menurut saya even anak SD aja tahu kalau Indonesia itu adalah negara yang mengakui adanya diversity gitu, seperti apa logo yang diri Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kebebasan beragama itu sesuatu yang memang kita banggakan karena kita punya berbagai agama yang semuanya yang diakui gitu sama Indonesia. Oleh karena menurut saya itu acaranya sangat sesat dan saya rasa dia harus malu ya sebagai toko. Itu aja, terima kasih. Ibu Anita. Iya, kalau menurut saya Bang Roma itu harus baca undang-undang lagi. Mungkin dia sendiri mau kali jadi pemimpin. Itu aja, terima kasih. Oke. Pak Beni, silakan komentar Anda. Iya, sampaikan aja ke Bang Roma Irama. Itu terlalu. Baik, terima kasih Pak Beni. Pak Leo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Ibu Dona. Iya. Dia bilang sama Roma Irama tuh, Muhammad aja banyak kawan. Sampai dia bilang carilah ilmu sampai ke negeri Tiongkok tuh. Iya, terima kasih. Pak Henry, selamat pagi. Pagi, saya menghimbau aja kepada masyarakat Jakarta, jangan sampai terpengaruh dengan provokator-provokator itu. Karena justru mereka itu yang memperkeruh suasana pemilu kita ini. Kita lihat putaran pertama nggak ada kerusuhan. Ini makanya penyusup-penyusup ini dijaga lah, jangan sampai kita diadu dombakan ini. Karena kita sudah terpukul betul ini Mbak. Jadi gitu aja Mbak, hati-hati dengan provokator ini Mbak. Makasih. Terima kasih Pak Henry, Pak Ayi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Nah itulah tandanya politik orang itu masih dangkal gitu. Padahal Umay Ramadu kita tahu bahwa dia sering ceramah ini, ceramah itu. Padahal dia katanya tahu agama. Ini kan masalah, misalnya mal ya itu Pak Ho, itu kan wakil. Yang utama itu kepala gerbong itu kan Pak Jokowi. Jadi nggak usah dibedain lah. Kalau seandainya Jakarta maju aja, kenapa tidak? Saya juga mau mendukung. Itu karena Umay Rama itu orang kicik gitu, jadi kayak kutu loncat ya, minda-minda aja mulu dari dulu, berapa pindah sana pindah sini, ya itulah kita cara orang berpolitik yang nggak benar gitu. Masih Mbak. Terima kasih Pak Yi. Saya mau kasih komentar ya, itu saudara Umay Rama seharusnya diberikan seminar ya, apa itu Bhinneka Tunggal Ika dan apa itu artinya Pancasila. Sebab beliau itu mengatakan si Ahok itu orang Cina pertama. Pak Ahok itu bukan orang Cina, dia etnis Tionghoa. Kalau orang Cina itu warga negara Cina. Kita itu setahu saya Ahok itu ataupun saya, nenek moyang kita lahir di Indonesia dengan KTP Indonesia, cuma beda warna kulit. Jadi siapapun yang jadi gubernur atau wakil gubernur, baik dia dari etnis Hindia, dari etnis Jawa atau Batak atau Tionghoa, itu semua sama untuk Indonesia bersatu dan Indonesia merdeka. Itu komentar saya. Jadi itu perlu dikasih penataran Roma Irama dan apa itu Bhinneka Tunggal Ika dan apa itu arti Pancasila. Itu terima kasih. Terima kasih Pak Hasan. Pak Johari, selamat pagi. Oh, Bapak Baharudin, silakan. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Iya, saya terus terang aja kecewa dengan pernyataan Umay Rama ya. Karena kita berbicara keindonesiaan loh, dan kita sepakat bahwa Indonesia itu bukan negara Islam ya. Kalau sudah berbicara bukan negara Islam, maka ketuhanan yang Maha Esa yang kita kedepankan. Artinya mengenai agama itu sudah bukan lagi menjadi alasan yang penting itu bangsa Indonesia gitu loh. Iya kan? Ya. Terima kasih. Itu ya. Umay Rama ini harus banyak belajar kembali sepertinya itu ya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Baharudin. Pak Berdi, selamat pagi. Silakan Pak. Itu Bang Roma, Bang Roma itu banyak begadang. Iya, jadi dia lupa negara kita ini bukan negara agama. NKRI nomor 1. Jangan banyak begadang Bang Roma. Jadi nanti terlalu. Oke, kasih. Ya baik Pak Berdi, terima kasih. Pak Karim, silakan komentar Anda. Ya, kita hanya mohon sama Pak Roma Irama sebagai ulama atau kiai itu, buktikan dia sebagai orang, sebagai ulama atau kiai. Jangan jadi provokator. Negara ini sudah cukup lusuh. Cukup nggak ada yang jadi panutan, pimpinannya semua nggak bisa panutan. Bagaimana negara nanti akan datang, anak cucu akan datang keraduk sengsara ya. Yeah. Oke, sampai itu aja. Terima kasih Pak Karim. Penonton terakhir ya Pak Jojo, selamat pagi. Pagi Bu. Silakan. Iya buat Bang Oma ya, itu kan saya juga kan dari Tasik nih, urus aja tuh bini-bini mudanya tuh ya. Terima kasih. Selamat siang Ibu Dona. Komentar Anda Pak. Ketika Pak Haji Roma Irama ini dulu masih jadi artis, ini ada lagu-lagu yang hits ya. 135 juta penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa. Saya kira itu lagu yang baik, yang menjadi panutan bahwa dia itu pluralis. Tapi apa hanya karena rupiah jadi Pak Haji ini jadi tergiur dan berubah akan prinsip, atau karena terlalu banyak begadang, Pak Haji. Jadi sungguh sangat disayangkan. Jangan sampai Anda berjenggot harus diatur sama yang berkumis. Anda sungguh terlalu. Terima kasih Pak Kahin. Pak Nardi, selamat siang. Ya, selamat siang. Itu orang siapa? Rama ya. Orang Rama itu nggak ada kerjaan. Dia udah mulai nggak laku. Maka cari-cari masalah, cari sensasi seperti dengan Inul cara itu. Kan nggak pantas. Dia harusnya yang jarin dong. Kalau mau persatuan jangan bikin kacau gitu. Udah suruh mundur aja, nggak usah macam-macam lah. Terima kasih. Terima kasih Pak Nardi. Pak Santoso, selamat siang. Selamat siang Bu. Silahkan komentarnya. Suruh Bang Haji deh, pikir lagi deh. Apapun dia mau kawin lagi Bu. Bang Haji Roma Irama. Halo? Iya. Itu ya. Halo? Iya Pak Santoso, bagaimana, masih dilanjut? Apa komentar ya. Anda? Suruh Bang Haji kawin lagi aja deh. Ya sekarang kan pemilih-pemilih kita kan udah pada cerdas-cerdas Bu. Mata itu suara di bawah-bawah sih. Halo. Baik, Pak Santoso, terima kasih atas komentar Anda. 633-9160. Silakan pelankan dulu monitor radio Anda supaya tidak terjadi feedback. 633-9160. Pak Aswar, selamat siang. Selamat siang, saya mau beri komentar itu. Halo. Pak, silakan ya. Pak Aswar, komentarnya. Ya. Saya mau berikan komentar tentang statement dari si Roma Irama itu. Iya. Orang yang kurang kerjaan itu, ya, nah, itu sudah pindah kutu loncat ya, sudah berkali-kali, ya itu aja kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Aswar. Pak Gilbert, silakan komentar Anda. Ya saya sih sederhana aja, saya rasa ini masalahnya uang kali ya, karena orang ini kan kalisius ya. Saya rasa soal uang aja, karena mungkin dibayar dengan uang yang besar gitu. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih. Selamat siang Ibu. Dengan Bapak? Bapak Arjo, Taman Sari, Jakarta Barat Ibu. Silakan Pak Arjo komentar. Komentar saya, kenapa kok Pak Haji Omar Irama aja, padahal yang ngomong seluruh masjid musola Jakarta semuanya sama, komentarnya begitu semua Bu. Kalau menangkap jangan Pak Haji Omar Irama, semuanya itu udah instruksi dari incumbent nih kayaknya bahasanya. Baik, terima kasih Pak Arjo. Pak Thomas, selamat siang. Selamat siang. Jadi Pak Haji Roma Irama dipanggil sama Panwaslu. Panwaslu nggak bakalan datang dia, nggak bakalan datang karena dia memang menceramah saja gitu. Jadi dia tidak merasa menghasut, tidak merasa disorot oleh media dan dipublikasikan sedemikian rupa. Jadi dia ya tenang-tenang saja dan dia tidak bisa dipidanakan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Thomas.